Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini memasuki halaman 103 tentang wajibnya membuang khobar. Hadhul khobari wujuban. Yajibu hadhul khobari fil mawadhi'il atiyati. Membuang khobar itu wajib pada tempat-tempat berikut ini. Jadi di sini akan disampaikan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan di mana khobar itu harus dibuang. Awalan idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasami. Yang pertama, apabila mubtadanya itu adalah mubtada yang sharih, yang jelas di dalam perkara sumpah. Ya, mubtada yang sifatnya itu sharih, tampak jelas terlihat, yang bermakna sumpah. Nahwu, contohnya apa? Yaminun, ya. Yaminullahi la'aqulannal haqqa. Demi Allah, benar-benar saya akan mengatakan kebenaran. Demi Allah, sungguh benar-benar saya akan berkata hak. Ya, di sini yaminullahi itu adalah mubtadanya. Wa taqdiru yaminullahi qasami. Maka takdirnya diniatkan di situ ada lafad, yaitu yaminullahi qasami. Demi Allah, dan itu merupakan sumpahku. Itu ada lafaz qasami yang berupa khobar yang mahdzuf. Wa nahwu, dan contoh yang lain, aimunullahi la ajtahidanna wa taqdiru aimunullahi qasami. Ya, aimunullahi, demi Allah, dan itu merupakan sumpahku, saya benar-benar akan bersungguh-sungguh. Ya, ini kan kalimat yang sangat baik ya, terutama bagi kita para pelajar. Yang belajar itu harus bersungguh-sungguh. Ini yang pertama. Jadi di situ ada khobar yang mahdzuf, yaitu apa? Lafaz qasami. Kemudian yang kedua, sanian idza waqa'al mubtada'u ba'da laula, apabila mubtadanya itu terletak setelah lafaz laula. Wal khobaru kaunun amun, sedangkan khobarnya adalah kaunun am, yaitu keadaan yang bersifat umum, yang maknanya adalah mawjud. Itu namanya kaunun am. Nahu, contoh, laulal amalu billahi la yaisna. Ya, laulal amalu, seandainya tidak ada cita-cita, ya, seandainya tidak ada cita-cita itu terdapat, billahi, kepada Allah, la yaisna, benar-benar kami berputus asa. Ya, seandainya tidak ada amal, yaitu cita-cita atau sebuah keinginan yang baik, harapan, ya, harapan kepada Allah, benar-benar kami telah putus asa. Ya, seandainya tidak ada harapan kepada Allah, kami telah putus asa. Wa taqdiru laulal amalu mawjudun. Maka takdirnya laulal amalu mawjudun, seandainya tidak ada harapan itu terdapat kepada Allah, benar-benar kami akan, atau kami telah putus asa. Di sini mana khobarnya, yaitu lafadz mawjudun. Ya, itu namanya kaunun am. Kemudian yang ketiga, idza kana al-mubtada'u matluwan biwawin lil 'athfi tadullu 'alal musahabah. Ya, 'alal musahabati. Idza kana al-mubtada'u matluwan biwawin, apabila mubtadanya itu diiringi dengan sebuah wawu, sebuah huruf wawu, wawunya wawu 'athf yang menunjukkan makna musahabah. wawunya wawu atof, tapi maknanya musahabah, makna ma'a, bersama. Ya nahu contoh kullu insanin wa amaluhu. Ya di situ khabarnya mahdhuf wa taqdiru kullu insanin wa amaluhu muqtarinani. Kullu insanin, setiap orang, wa amaluhu dan amalnya, maknanya bersama amalnya, setiap orang sekaligus beserta amalnya, muqtarinani, keduanya itu bersama-sama. Ya, yang namanya orang dan perbuatan kan selalu menjadi satu ya, tidak mungkin ini orangnya ini perbuatannya. Kalau ada orang mencuri ya berarti orangnya disebut, maaf ya, pencuri gitu, karena dia melakukan perbuatan mencuri ya. Setiap orang dan amalnya dan perbuatannya itu bersama-sama. Fakullu mubtadaun, maka lafat kullu itu mubtada. Wal wawu lil atfi tufidul musahabata, wawunya wawu atof, memberikan faedah atau memiliki faedah musahabah, yaitu bersama sama. Wa amaluhu ma'tufun, amaluhu itu ma'tufnya. Wal khobaru mahdufun, wujuban takdiruhu muqtarinani, sedangkan khobarnya itu dibuang, yang hukumnya wajib dikira-kirakan lafad muqtarinani, yaitu bersama sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, idza ahnad anil khobari halun la tasluhu an takuna khobaran, apabila sebuah hal yang dia tidak bisa dijadikan khobar itu mencukupi khobarnya. Idza ahnad anil khobari, apabila mencukupi khobarnya, apa itu halun, hal la tasluhu an takuna khobaran, hal yang dia tidak pas, tidak cocok dijadikan sebagai khobar. Silakan direnungkan. Apabila tidak mencukupi terhadap khobarnya, ya apabila ahnat anil khobar ya, apabila mencukupi bagi khobarnya sebuah hal yang dia tidak cukup atau yang dia tidak cocok dijadikan khobar. Sudah ada gambaran? Ya, nanti ada gambaran dengan contoh. Ya, intinya bahwasannya di situ khobarnya dibuang. Kapan itu? Ketika di situ ada hal, tahu hal ya. Hal itu isim yang dinasab, yang mana hal ini dia itu tidak bisa dijadikan khobar. Ya, sehingga di situ dijadikan hal. Wal mubtada'u masdarun mudhafun ila ma'mulihi, mubtadanya berupa masdar yang diidhafahkan kepada ma'mulnya. Ma'mul ya sudah pernah kita singgung ya, atau sedikit banyak sudah, ya mungkin sudah sering atau pernah ana singgung ya tentang apa itu ma'mul. Ma'mul itu ya gambaran kita gampangannya maf'ul gitu ya. Maf'ul, masdar yang diidhafahkan kepada ma'mulnya. Awismu tafdhilin mudhafun ila masdarin sharihin aw muawwalin, atau mubtadanya itu berupa isim tafdhil yang diidhafahkan kepada masdar sharih, yaitu masdar yang biasa ya, ataupun masdar muawwal. Wal masdaru al mudhafu ila, fal masdarul mudhafu ila ma'mulihi, contoh masdar yang diidhafahkan kepada ma'mulnya ya, perhatikan contohnya nahu ihtiramit tilmidha mujtahidan. Ya, disinilah pentingnya kita mengetahui i'rab, yang mana i'rab itu mempengaruhi makna dan terjemahan. Disinilah kita menjadi tahu bahwasanya bahasa Arab itu bukan sekedar hafal kosakata, tapi harus tahu kedudukan dan uslub sebuah kata untuk menghasilkan makna yang benar. Ya, kita lihat contohnya. Ihtiramit tilmidha mujtahidan. Ya, kalau perlafat ya nanti maknanya ihtirami, penghormatanku at-tilmidha kepada murid adalah sungguh-sungguh. Itu kalau berlafaz ya. Tapi di sini kita tahu bahwasanya mujtahidan itu tadi disebutkan tidak bisa dijadikan sebagai khobar. Kenapa? Karena menjadikan maknanya menjadi salah kalau dijadikan khobar. Sehingga di situ dijadikan hal. Ya, ihtiromi tilmida mujtahidan. Saya menghormati murid mujtahidan. Ya. Wa takdir ihtiromi tilmida hasilun fi halijtihadihi. Saya menghormati at-tilmida, ya, saya menghormati murid hasilun fi halijtihadihi, itu terjadi ketika dalam keadaan murid itu rajin. Ya, seorang guru dia akan senang, dia akan salut, dia akan membanggakan gitu, dan itu manusiawi ya. Ketika punya murid dan muridnya itu rajin, rajin, pinter, diterangkan cepat paham, itu masyaallah ya. Ya ini kenikmatan bagi guru. Dan juga kalau kebalikannya ya bukan berarti itu sesuatu yang apa kegagalan seorang guru, bukan ya, tapi ujian kan seperti itu ya. Sudah diterangkan berkali-kali tetap tidak paham misal itu ya. Sudah 2 kali, 3 kali, 10 kali tetap saja enggak paham. Ya, ujian, ujian bagi gurunya, ujian juga bagi yang belajar agar senantiasa berusaha dan berusaha. Ya, tapi manusiawi ketika ada seorang guru melihat atau memiliki seorang murid yang nyandakan, maksudnya nyandakan itu cepat paham ya. Diterangkan sekali langsung paham. Bukan sekedar paham langsung hafal. Bukan sekedar hafal langsung bisa menyampaikan lagi kepada yang lain. Masyaallah. Ini. Maka pasti guru itu menaruh sebuah ihtiram, yaitu penghormatan atau paling tidak dia itu akan membanggakannya gitu. Naam. Kembali ke sini lah ya, kembali ke sini. Ihtirami, penghormatanku, atau aku menghormati, memuliakan at-tilmidha terhadap seorang siswa atau kepada siswa tersebut, itu bukan sungguh-sungguh, bukan saya menghormati siswa itu sungguh-sungguh, enggak. Tapi maksudnya saya menghormati siswa itu hasilun, yaitu khobarnya itu lafadz hasilun yang mahdhuf itu ya. Hasilun fi halijtihadihi, itu terjadi dalam kondisi ketika siswa tersebut rajin. Ya. Sehingga tidak bisa mujtahidan dijadikan khobar, tapi dia dijadikan hal. Khobarnya mana? Khobarnya mahdhuf, yaitu lafadz hasilunnya. Maka diterangkan fa kalimatu mujtahidan, maka kata atau lafadz mujtahidan halun itu adalah hal la tasluhu an takuna khobaron, yang tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai apabila kalimat mujtahidan itu dijadikan sebagai khobar. Kenapa? Li'annahu la yasihhu qauluka, karena tidak pas apabila kamu mengatakan ihtiromi mujtahidun, kan tidak pas. Penghormatanku kepadanya itu adalah sungguh-sungguh, kan maknanya menjadi apa ya, rancu ya, menjadi hilang maknanya. Kemudian wal mubtada'u ihtiromi masdarun mudhafun ila fa'ilihi, ya di sini mubtadanya berupa lafadz ihtirami adalah masdar yang diidhofahkan kepada fa'ilnya. Ya, kepada fa'ilnya, dan fa'ilnya ini ya dia berupa ya mutakallim. Ya. Ya sehingga ya mutakallim itu mudhafun ilaih dari sisi i'rab lafadznya, dan juga dia fa'ilnya dari sisi maknanya. Penghormatanku maknanya aku menghormati itu ya. Misal pukulanku maknanya aku memukul, kan seperti itu. Itu namanya masdar yang diidhofahkan pada fa'ilnya. Ya. Kemudian wa misalus mitafdhilil mudhofi ila masdarin sharihin, contoh isim tafdhil yang didhofahkan kepada masdar sharih, aksaru hubbil warda mutafattahan. Aksaru hubbil warda mutafattahan. Di sini ada isim tafdhil aksaru didhofahkan kepada masdar sharih yaitu hubbi. Hubbi, hubbun itu kan masdar, masdar sharih. Ya masdar biasa kalau bahasa kita. Ya masdar itu ada sori, ada muawal. Kalau muawal itu masdar hasil takwilan. Kalau ini masdar yang langsung berupa masdar. Aksaru hubbil wardah. Kesukaanku yang terbanyak kepada bunga mawar. Aku paling senang kepada bunga mawar ya kalau bahasa kita. Saya ini paling suka kepada bunga mawar. Mutafattahan itu terjadi apabila bunga mawar itu dalam keadaan apa istilah kita terbuka, apa istilah bunga yang terbuka, kuncup apa ya, ya bunga itu kan awalnya masih tertutup kemudian mekar ketika bunga mawar itu mekar ya seperti itu ya. Aksaru hubbil warda mutafattahan, aku paling suka kepada bunga mawar ketika dalam keadaan bunga mawar itu mekar ya, terlihat begitu indah kan seperti itu. Sehingga khobarnya itu lafadz hasilun itu. Hasilun fi hali tafattuhihi. Dijadikan masdar ya. Hasilun fi hali tafattuhihi. Itu terjadi atau ada atau terjadi ketika dalam keadaan bunga mawar itu mekar. Ya, maka mutafattahan ini adalah hal. Dan mutafattahan tidak bisa dijadikan sebagai khobar ya. Sehingga kalau seperti itu kita harus bisa mencari mana khobarnya. Khobarnya adalah lafadz hasilun yang mahdhuf dan itu wajib. Wa misalus mit tafdhilil mudhafi ila masdarin muawwalin, dan contoh isim tafdhil yang diidhofahkan kepada masdar muawwal, ahsanu ma yurat talibu muaddaban. Ahsanu ma yurat talibu muaddaban. Di sini ma yura adalah masdar muawwal ya, ma-nya diniatkan ma masdariyah. Ahsanu ma yurat talibu, sebaik-baik ya, sebaik-baik yang terlihat pada seorang siswa, muaddaban hasilun fi hali ta'addubihi. Muaddaban adalah hal. Ya, maka di situ ada khobar berupa hasilun. Ya sebaik-baik perkara yang terlihat pada seorang siswa adalah itu terjadi ketika siswa itu dalam keadaan terdidik, terlatih. Ya, siswa yang enak dilihat, yang enak di ya dilihat atau apa? Ya, seorang siswa yang menyenangkan katakanlah seperti itu ya, kalau dia sudah terdidik, terlatih ya, sehingga dia bisa sedikit banyak mengamalkan ilmunya, bahkan mendakwahkan kepada yang lainnya seperti itu. Ya, maka di sini mana khobarnya? Khobarnya lafadz hasilun gitu ya. Hasilun fi hali ta'addubihi gitu. Ya silakan direnungkan, difahami, diulang-ulang lagi. Kalau tetap masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Ya semoga kita bisa memberikan penjelasan dan jawabannya insya Allah. Ya ini termasuk pembahasan yang harus ekstra konsentrasi ya di dalam memahaminya. Maka kita berharap semoga semuanya yang mendengarkan pembahasan ini diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah.